عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab syarah aqidat as-salaf wa ashabul hadith sampai pada pasal tentang waswasat as-syayatin, pasal tentang bisikan-bisikan syaitan atau godaan-godaan syaitan. Dan sudah disampaikan ucapan musannif wa huwa Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, yang menyatakan bahwa ahlul hadis, para imam-imam ashabul hadis, meyakini, beriman bahwa memang Allah menciptakan syaitan dengan hikmahnya, dan syaitan menggoda manusia, dan mereka bisa masuk ke aliran darah, dan bisa yuwaswis fi sudurin nas, bisa membisik-bisikkan godaannya di dada-dada manusia atau ke dalam hati-hati manusia. Walaupun kita tidak pernah tahu seperti apa atau kayak apa atau bagaimana caranya, wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Pandangan kita terbatas, panca indera kita terbatas. Maka apa yang diberitakan oleh Allah, amanna bihi, apa yang diberitakan oleh Allah, kami beriman. Itu ashab al-hadith, ahlus sunnah. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, amanna bihi, kita beriman. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, kita percaya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam, sesungguhnya syaitan mengalir pada anak Adam di aliran darahnya. Hadis sahih, dan sudah kita bacakan hadisnya pada pertemuan yang lalu. Maka ini menunjukkan apa yang harus kita imani, kita percaya ucapan Rasulullah SAW, bahwa syaitan bisa mengalir pada anak Adam di aliran darahnya. Tidak ada yang mengingkari ucapan Rasulullah SAW kecuali Mu'tazilah, ahlul bid'ah, aqlaniyun, para rasionalis yang memang mereka lebih percaya pada akalnya daripada kepada hadis. Wa nahnu nu'min anna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Adapun kita ahlus sunnah mengikuti para ulama ashabul hadis, beriman, percaya bahwasanya syaitan mengalir pada anak Adam di aliran darahnya. wa annahu yadkhul ala qalbil insan, dan bisa masuk ke dalam hati manusia, liyuwaswis fihi wa yu'dihi, untuk membikin waswas, untuk menggoda, untuk membisikkan berbagai macam godaan-godaan, wa yu'dihi, untuk mengganggunya, untuk menyakitinya, wala ismata lahu illa billah, dan tidak mungkin ada yang bisa terlindung dari syaitan kecuali yang dilindungi oleh Allah. Enggak ada yang bisa mendapatkan perlindungan dari syaitan kecuali dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatasallat illa 'alal kuffaril ashqiya, dan syaitan tidak bisa menguasai kecuali menguasai orang-orang kafir, al-ashqiya, orang-orang yang akan sengsara dari kalangan fussaq wal mujrimin, orang-orang fasik, orang-orang mujrim. Ini yang bisa dikuasai oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang ikhlas. Dan iblis tahu. Iblis tahu. Ketika berkata di hadapan Allah, laughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Aku akan ginikan, aku akan gitukan. Apa kata iblis di akhirnya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah, hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Artinya syaitan, iblis merasa dirinya enggak akan mampu menguasai para mukhlasin. Enggak akan mampu menguasai orang-orang yang ikhlas. Enggak akan bisa mengganggu orang-orang yang murni ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa dikuasai oleh iblis. Ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, as-sadiqun, orang-orang yang jujur, ini orang-orang yang ikhlas. Fa inna Allah yaruddu kaidahu, Allah akan menolak tipu daya syaitan terhadapnya. Fi nahrihi, Allah akan kembalikan tipu dayanya kepada syaitan itu sendiri. Kembalikan ke lehernya. Bihadhil asya. Fala tadurruhu wa la yatamakkan min at-tasallut 'alaihi. Maka tidak akan bisa mengganggu orang beriman. Enggak akan bisa mengganggu orang yang ikhlas. Enggak akan bisa menguasai orang-orang mukmin, wa la yatamakkan min at-tasallut 'alaihi. Tidak akan memungkinkan syaitan untuk menguasai orang beriman. Bedakan dengan apa yang dibahas kemarin. Bahwa syaitan bisa menggoda orang beriman, tetapi tidak bisa menguasai orang beriman. Bedakan antara keduanya. Kalau godaan syaitan mengenai semua orang, orang yang mukmin digoda oleh syaitan, orang yang kafir digoda oleh syaitan, orang yang fasik, mujrimin, semuanya digoda oleh syaitan. Tetapi kepada orang beriman, godaan syaitan selalu gagal. Selalu gagal. Kadang berhasil pada mereka yang kurang imannya. Kadang lebih berhasil lagi kepada yang dhaiful iman. Tetapi menguasai, hanya menguasai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan. Selanjutnya Imam Abu Uthman As-Sabuni berkata, rahimahullah, yuwaswisuna lil adamiyin wa yaqsiduna istizlalahum. Mereka para syaitan, yuwaswisun, memberikan waswasah. Terhadap anak Adam, Adamiyin. Wa yaqsiduna istizlalahum, dan syaitan menghendaki untuk menggelincirkan mereka agar mereka tersesat. Ini ucapan musannif, ucapan dalam matannya. Maka berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, yani istizlalahum ilal kufri wal ma'asi wasyirki. Yani syaitan menghendaki untuk menggelincirkan mereka ke dalam kekafiran kalau bisa, atau ke dalam dosa-dosa besar kalau bisa, atau kepada kesyirikan-kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kau lihat kami mengirimkan syaitan-syaitan terhadap orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza. Apa maknanya? Tadfa'uhum daf'a, mendorong, memberi semangat terhadap orang kafir. Ilal wuku'i fi syirki wal kufri, untuk mengerjakan kesyirikan-kesyirikan atau untuk terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan. Ta'uzzuhum azza wal'iyadu billah. Walakin Allah yahmil mu'minina min hadha al-istifzaz. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi orang beriman dari istizazahum, dari ajakan mereka, dari godaan mereka. Orang kafir dan pasukan orang-orang kafir diberi semangat oleh iblis. Ta'uzzuhum azza, diberi semangat untuk mendakwakan kekafirannya, untuk mengerjakan kekafirannya, untuk mengajak orang-orang kepada kekafirannya. Ta'uzzuhum azza. Tetapi orang beriman tidak bisa terpengaruh dengan ajakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada iblis, wastafziz, ini makna istifzaz. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlim 'alaihim bi khailika wa rajulik wa'idhum. Kata Allah, silakan giring, silakan hasung. Wastafziz man istata'ta, siapa yang kau bisa. Wa ajlim 'alaihim bi khailika wa rajulik, dan silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Wa'idhum, dan silakan beri janji-janji. Dan tidaklah janji syaitan illa ghurura, tidaklah janji syaitan kecuali tipuan belaka, dusta, janji-janji palsu. Sedangkan Allah juga menjanjikan, dan janji Allah haq. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Tinggal pilih. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka hendaklah percaya kepada janji-janji Allah. Kalau ternyata kalian lebih percaya pada janji-janji syaitan yang dusta, maka engkau akan sengsara, tertipu oleh syaitan. Akhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya syaitan-syaitan, kata Allah, layuhuna ila awliyaihim, mereka mewahyukan kepada wali-wali mereka, teman-teman dekat mereka, anak buah mereka. Apa wahyunya? Apa bisikannya? Liyujadilukum, untuk mendebat kalian, untuk membantah kalian. Tinggal lihat, apakah kalian mau percaya pada mereka? Mengikuti mereka? Idan innakum lamusyrikun, kalau begitu engkau jadi musyrikin. Kalau percaya kepada syaitan-syaitan, berarti syaitan betul-betul ta'uzzuhum azza, betul-betul mendorong orang-orang kafir, memberi semangat kepada orang-orang kafir agar mendakwahkan kekafirannya dan membisikkan cara-caranya. Lihat, yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, membisikkan pada wali-walinya untuk membantah kalian. Bantah dengan ini, bantah dengan itu. Katakan pada mereka begini, katakan pada mereka begitu. Dibisikkan oleh syaitan. Maka mulailah mereka bersilat lidah dengan berbagai macam argumen-argumen yang seakan-akan hak, padahal batin. Kata-kata yang indah ternyata menipu. Zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang indah tetapi menipu. Ini dibisikkan oleh syaitan. Yuhuna ilayhim, apa yang diwahyukan, apa yang dibisikkan oleh syaitan? bitahlili ma haramallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa bitahrimi ma ahallallah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa bisyirki, membisikkan kesyirikan-kesyirikan, wa biqatlil aulad, membisikkan untuk membunuh anak-anak, wa bisyirkiyat, dibisikkan untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan jahiliyah, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Dan tentunya dengan tipu daya, dengan makar wal kaid, dengan makar-makar, dengan tipu daya-tipu daya. Tidak mungkin langsung begitu saja berbuatlah syirik. Tidak. Pasti akan berkata ketika disuruh untuk menyembah kuburan, akan dikatakan oleh iblis dan anak buahnya, ajak mereka untuk memuliakan orang saleh. Datangi kuburannya, merataplah di hadapannya, memintalah pembelaannya. Itu berarti engkau memuliakan orang saleh. Meminta pada kuburan digambarkan seakan-akan itu adalah memuliakan orang saleh. Ikhwan fillah na'azakumullah, bunuh anakmu. Orang-orang tua akan berkata, tidak, aku sayang anakku. Tetapi ketika dibisikkan, lihat berapa biayamu sebulan, berapa kamu beli ini, berapa kamu beli itu. Kalau keluargamu sedikit kecil, kamu akan lebih kaya, makanmu lebih banyak. Ini akan membuat kefakiran kepadamu. Dihitung oleh dia, gaji saya sekian, saya dan istri saya saja enggak cukup, apalagi dengan anak dua. Bunuh dua-duanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Membunuh anaknya karena takut miskin. Godaan syaitan. Khon ibn na'azakullah, sebagian mereka menganggap saya tidak membunuh anak, saya hanya menggugurkan kandungan. Khon ibn na'azakullah, kata para ulama, kalau kandungan itu sudah bernyawa, dia membunuh. Sama. Dibisikkan lagi untuk mengatakan bahwa ini halal padahal haram, ini haram padahal halal. Sama dengan tipu daya. Ini bukan khamr, bukan minuman keras, ini adalah jamu anggur untuk membantu proses beranak. Namanya anggur beranak. Kok yang minumnya bukan ibu hamil, yang minumnya para pemuda di pinggir jalan? Iya. Oh bukan, ini adalah minuman ini, minuman itu, segala macam dikasih nama. Yusammunahu bighairi ismih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nanti manusia la yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Disebutkan dalam Bukhari, walaupun mu'allakan, tapi Bukhari rahimahullah tidak akan menyebutkan hadis dalam kitabnya kecuali yang sahih. Dan telah terbukti para ulama membuktikan kesahihannya. Bahwa di antara umatku nanti akan ada yang menghalalkan al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada yang berani menghalalkan zina. Akan ada yang menghalalkan sutra bagi laki-laki. Akan ada yang menghalalkan khamr. Dan akan ada nanti yang menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif. Yu'zaf bihi. Yu'zaf itu dipetik, ditabuh, kemudian berbunyi musiknya. Itu ma'azif. La yakunanna min ummati. Akan muncul umatku nanti yang yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa mereka ketika menghalalkan khamr, yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Ini adalah obat, ini adalah penghangat badan, ini adalah segala macam nama-nama. Demikian pula zina. Dihalalkan oleh Syiah Rafidhah dengan nama nikah. Oh ini nikah. Nikah mut'ah. Bagaimana itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu seorang wanita berkata, aku nikahkan diriku kepadamu dengan sekian. Maka si laki-laki berkata, aku terima nikahnya, ini maharnya. Wallah, ini persis transaksi di pelacuran. Apa bedanya? Pelacur akan berkata, saya sudah serahkan diriku kepadamu dengan sekian, saya terima, ini bayarannya. Selesai. Wallahi ini pelacuran. Dihalalkan oleh Syiar Rafidhah. Persis seperti berita Rasulullah SAW. La yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Syaitan yang membisikkan pada mereka. Syaitan yang membisikkan. Kalau begini halal. Yang penting si pelacurnya berkata, aku nikahkan diriku. Sah. Untuk satu jam. Untuk dua jam, untuk satu hari, untuk dua hari, silakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Nasallahu salam al-afiyah. Fayuhuna ila awliyaihim liyuqad yulakinunahum hadihi syubuhat al-khabitha. Syaitan-syaitan membisikkan kepada wali-walinya, kepada anak buahnya, kepada teman-teman dekatnya, agar mereka termakan dengan syubhat-syubhat. Li dikatakan yulaqinuna mentalqin. Mentalqin itu mengimlakkan, membacakan pada mereka hadis syubhat, syubhat-syubhat al-khabithah, penipuan-penipuan yang jelek. Fayadhabuna yujadilun, maka mulailah mereka berdebat, berbantah-bantahan. Kalian membawa dalil, mereka membawa ra'yu, tapi bukankah ila akhirih. Yujadiluna fil aqidah, mereka mendebat dalam masalah aqidah, mereka mendebat dalam masalah tasyri'at, syariat-syariat, mereka mendebat fil halal wal haram. Khamr itu haram, iya kalau khamr dari anggur. Coba lihat khamr itu perasan anggur yang dibekam, yang disimpan lama, kemudian terjadi fermentasi. Ini kan bubuk, serbuk. Tidak ada kaitannya dengan khamr. Yujadilun. Mendebat kalian. Wafil qadari, dalam masalah takdir juga mereka berdebat. Takdir itu begini, bukan begitu. Allah menyatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Mereka membantah. Maksudnya bukan segala sesuatu, tapi hanya masalah ini saja. Batu jatuh ke bawah, api membakar, itu takdir Allah. Kalau manusia tidak ditakdirkan. Khanifidin a'azakullah. Yujadilun, berdebat. Yujadiluna fil aqidah, yujadiluna fil tasyi'at, yujadiluna fil halal wal haram, yujadiluna fil qadar wa fil kufri wal dalal. Dan juga mereka berdebat dalam masalah kufur dan kesesatan. Wa fi asya'a katsirah, dan dalam sekian perkara yang banyak. Wa hadhihi syubhah allati taruddu 'ala al aqaid wal manahij. Syubhat-syubhat ini, yang dengan syubhat itu mereka membantah akidah-akidah Islam, membantah manhaj-manhaj, membantah ibadah, membantah hukum-hukum. Semua itu dari mana asalnya? Min imla'is syayatin, min talqinis syayatin, min wahyis syayatin. Dari mana dapatnya mereka argumen-argumen seperti itu? Mu'tazilah punya argumen, Qadariyah punya argumen, Syiah punya argumen. Dari mana itu? Dari syaitan. Yuhuna ila awliyaihim, membisikkan kepada wali-walinya. Zukhrufal qawli ghurura, membisikkan pada wali-walinya syubhat, tipuan-tipuan. Min imla'i syaitin wa min wahyihim, dari wahyu syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala yuhi ilal anbiya, sedangkan Allah mewahyukan kepada para nabi, kepada para rasul, ma yahdil bashar, apa-apa yang membimbing manusia, ila kulli khair, kepada segala kebaikan, yusrifuhum an kulli syair, an kulli syar, yang memalingkan mereka dari segala kejelekan. Wal anbiya harisun ala hidayatil khalqi, dan para anbiya bersungguh-sungguh untuk membimbing makhluk-makhluk ini. Wa yuballighuna hadzal wahyi, dan menyampaikan wahyu ini. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejelekan. Para anbiya mendapatkan wahyu dan menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ya'ti syaitan. Fayati syaitan. Maka kemudian datanglah syayatin. Yujadilun. Mendebat. Yujadilun dan anbiya. Mendebat para nabi. Bukan begitu. Harusnya begini. Bukan begini. Harusnya begitu. Yujadiluna atba'al anbiya. Mendebat para nabi. Mendebat para pengikut para nabi. Yujadilunahum fi umuril aqaid. Mendebat mereka, mendebat para anbiya, para nabi dan pengikut-pengikutnya dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, dalam masalah ibadah. Kullu dhalika min wahyi syaitin. Semua itu dari wahyu syaitan. Perdebatan-perdebatan itu, syubhat-syubhat itu semuanya dari bisikan syaitan. Wal'iyadzu billah. Kita mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min wahyi syayatinil insi aidan, dan juga dari bisikan syaitan-syaitan jenis manusia juga. Ba'duhum qad yasil fil fujur ila aktsar mimma yasil ilaihi syayatin, bahkan jenis manusia ini kadang-kadang mencapai derajat yang lebih tinggi kejahatannya daripada syaitan sendiri, daripada syaitan dari jenis jin. Fa inna na'azakum Allah. Syaitannya yang dapat ide dari manusia. Manusianya yang berkata, kalau kita baca ayat ini, yang berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, aku akan jadikan di dunia ini khalifah. Kata si taghut ini, kata si syaitan jenis manusia ini berkata, maknanya Allah menjadikan titik-titik menjadi titik-titik, yaitu khalifah. Karena kalimat ja'ala memerlukan dua maf'ul. Menjadikan titik-titik menjadi titik-titik. Ini baru satu. Menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Maka titik-titik ini bisa jadi monyet. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi teori Darwin benar. Kalau Allah menjadikan dari muka bumi seorang khalifah. Tadinya sesuatu yang lain dijadikan sebagai Adam alaihi salam. Astagfirullah. Astagfirullah. Syaitannya mungkin enggak nyampe pikiran seperti itu. Ini orang lebih jahat dari syaitan. Nabi, rasul yang diriwayatkan, dikisahkan dalam Al-Qur'an, Adam alaihi salam turun, diturunkan dari jannah. Kok dibilang dari monyet? Astagfirullah. Wallahi saya heran ada seorang manusia mengaku muslim tega menyatakan bahwa nabi dari monyet. Qul inna a'udzubikumullah, dengan alasan bahasa Arab, ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il membutuhkan dua maf'ul, menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Apa titik-titik ini? Katanya dia. Bisa saja mereka benar. Bisa saja teori Darwin benar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang penyair mulhid, wa qad kuntum ra'an min jundi iblisin fartaqa bi al-amru hatta sara iblis bin jundi. Kata orang yang mulhid ini, aku tadinya seseorang dari pengikut iblis, tapi aku bertambah tinggi derajatnya sampai iblis menjadi tentaraku. Bangga. Bangga menyatakan sekarang iblis yang ikut aku. Artinya dia sudah lebih sesat dari iblis. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fa fil bashari syayatin. Berarti dari kalangan manusia juga ada setan-setan. Yang menyatakan siapa yang ikuti sunnah goblok. Setan. Iblis. Kalau seorang muslim akan berkata, mengikuti sunnah, baik. Pandai. Kalau menyelisihi sunnah, goblok. Itu seorang yang mukmin. Tapi ini dibalik. Syaitan membisikkan kepada seluruh jenis manusia. Sehingga manusia kadang lebih hebat dari iblis dalam menggodanya. Ikhwan ibn a'azakul qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan, fafil bashari, di antara manusia ada syaitan-syaitan. Di kalangan jin juga ada syaitan-syaitan. Al-maradah, yang jahat. Apa sugulnya mereka? Apa kesibukan mereka? Wa syughlu ha'ula'i syayatin, kesibukan mereka para syaitan-syaitan adalah muharabatu ma ja'a bihir rusul. Kerjaan mereka adalah memerangi semua yang diajarkan oleh Rasul. Memerangi, menentang semua yang diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Min ad-dinil haq wal aqidah sahiha, menentang agama yang benar, menentang akidah yang benar, menentang ajaran Rasulullah SAW, menentang sunnah-sunnahnya, minal imani billahi wal imani bil yaumil akhir, menentang keimanan kepada Allah, menentang keimanan kepada Rasul, menentang keimanan kepada yaumil akhir, menentang keimanan pada jannah wan nar, menentang keimanan kepada malaikat-malaikat. Mungkin ada yang bertanya, apa ada orang yang seperti itu? Ada. Aliran yang seperti itu. Menentang iman pada malaikat. Malaikat itu tidak ada. Kalau engkau terbetik niat baik, berarti ada malaikat yang membimbing kamu. Itu bisikan kamu sendiri, dijuluki malaikat. Jadi wujudnya, makhluknya, tidak ada. Kalau ada pikiran jelek, itu setan. Setannya tidak ada. Itu bisikan kamu sendiri. Kata siapa? Mu'tazilah. Kata aqlani. Kata rasionalis. Demikian pula jannah wan nar, surga dan neraka, tidak ada. Surga tidak ada, neraka tidak ada. Kata iblis ini dari jenis manusia. Yang ada hanya gambaran-gambaran untuk kalian, dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kesengsaraan di dunia juga. Oh, jadi fiktif. Bukan, maksud saya bukan fiktif, tapi itu hanya pendorong kamu supaya begini, supaya begini, supaya gitu. Disinilah alam dunia ini alam yang real. Adapun di sana bukan alam yang real. Dibolak-balik bahasa dengan filsafat sampai kesimpulannya tidak ada wujudnya yang namanya surga dan neraka. Astagfirullah. Ada pemahaman yang sekafir itu. Wal istislami lillahi wal inqiyadi lahu, memerangi istislam, ketundukan kepada Allah. Walinqiyadilahu, menentang keterikatan kepada Allah. Tidak perlu keterikatan pada Allah. Kalau kita sudah sampai derajat keyakinan, tidak perlu lagi ibadah. Ajib. Aneh sekali. Kok bisa ada pemahaman seperti itu? Rasulullah SAW adalah yang paling yakin, paling mukmin. Toh tetap ibadah, tetap sholat malam, tetap puasa, tetap berzikir, tetap ibadah. Kok bisa ada bisikan dari syaitan, entah dari jin atau dari manusia asal-muasalnya, tetapi tersebar pemahaman itu. Bahwa kalau sudah sampai derajat keyakinan, gak perlu ibadah lagi. Alasannya, ayat Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Jadi kalau sudah yakin, enggak perlu lagi ibadah. Siapa tokoh yang paling tingginya, yang sudah sampai tingkat keyakinan, tingkat ma'rifat dan hakikat itu? Yang paling asi, yang paling bermaksiat, yang paling jelek, yang paling khamr, yang paling penjudi, yang paling rusak dengan wanita-wanita yang jelek. Itu dikatakan wali. Mengapa? Mereka tingkatnya sudah lain, tidak terikat lagi dengan syariat, katanya. Karena tingkatannya sudah sampai. Syaitan mana yang mengajarkan kepadamu bahwa orang yang lebih sesat, yang lebih maksiat dikatakan wali? Itu syaitan mana yang mengajarimu seperti itu? Rasulullah SAW paling beriman, paling yakin, paling tinggi imannya, toh tetap ibadah dan menjauhi maksiat. Ikhwan fillah na'azukumullah. Ada lagi yang mengajarkan, ini setan lain lagi, yang berkata bahwa Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam itu lebih tinggi imannya Fir'aun. Musa masih tingkat syariat, enggak ngerti kedudukan yang tinggi yang ada pada Fir'aun. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang paling tinggi, karena dia yakin Allah menyatu dengan dirinya. Jadi Fir'aun itulah yang beriman karena merasa dirinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini aliran wahdatul wujud, aliran yang menganggap dirinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi di antara tokohnya. Wallah iblis. Syaitan. Nabi Musa direndahkan, dianggap masih tingkat syariat, tidak mengerti tentang wahdatul wujud. Tidak mengerti tentang orang yang bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Firaun sudah tinggi tingkatannya, sudah sampai tingkat yang paling tinggi yang menyatu dengan Tuhannya, sehingga menyatakan ana rabbukumul a'la. Ada seorang tokoh yang demikian yang sekarang masih hidup di Yaman, menyatakan ana akhluqul arsha, aku yang menciptakan arsh, aku yang mengangkat langit tanpa tiang, aku yang meninggikan arsh, dan aku yang menciptakan langit dan bumi. Syair ini disampaikan pada para ulama yang alim. Bagaimana ini? Ini ucapan kufur. Tapi orang yang hadir di sana justru menyambutnya. Selamat, selamat, selamat. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan racun tadi. Berarti guru saya ini sudah menyatu dengan Allah. Itu yang ngomong bukan dia, Allah itu. Karena Allah ada pada dirinya, karena Tuhan ada pada dirinya. Wallah, iblis saja tidak seperti itu. Lo tahu dari mana Ustaz? Iblis mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi 'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia." Mengakui kemuliaan Allah dan tidak merasa dirinya menyatu dengan Allah, sedangkan mereka merasa dirinya menyatu dengan Allah. Ayyuhuma adall? Siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih kufur? Khonabi na'azukumullah, ajib. Bisa ada ajaran yang sekufur itu mengaku Islam. Nasallu salam al afiyah. Wa nasallu salam al afiyah. Al hidayah wa rahmah. Wa nasallu ta'ala ay yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan seluruh kaum muslimin dilindungi dari godaan syaitan, syaitan jin dan syaitan manusia. Semoga kita semua dan seluruh kaum muslimin dilindungi dari godaan syaitan dan selamat dari tipu daya syaitan, selamat dari syubhat syaitan, selamat dari tipuan-tipuan syaitan, selamat dari zukhlufal qawli ghurura, selamat dari makaidihim, tipu daya mereka. Amin. Qul amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.